Mitra bisnis, sebelum ini Kwi Kian Gi telah memaparkan adanya kecenderungan yang menurutnya tidak sehat di kalangan elit bangsa Indonesia, khususnya para elit di lingkaran kekuasaan, yakni, jika ada lembaga negara yang tidak berfungsi dengan baik, maka bukannya lembaga itu diperbaiki, namun justru dibentuk lembaga baru guna membackup atau mensupervisi lembaga negara yang kinerjanya dinilai tidak optimal, sehingga tubuh birokrasi menjadi makin tambun. Untuk melanjutkan bahasan atas masalah ini, segera kita berbincang dengan Kwi Kian Gi. Baik Pak Kwi, apakah kecenderungan itu memang telah terjadi secara menyeluruh? Ya, kalau itu, apapun sudah tidak ada harapan, lalu dibikin lagi. Dan kecenderungan ini memang melekat, makanya nggak keru-keruan. Ada menteri, ada wakil menteri, ada apa, komite ekonomi, ada ini, ada itu. Nah, Pak Kwi, Bapak lebih setuju jika KPK bersifat ad hoc serta ditambahkan perannya dengan melakukan fungsi pencegahan di samping penindakan. Lantas, apakah payung hukumnya saat ini memang memadai? Kalau KPK seperti sekarang ini kan sudah eksis. Dan sebetulnya eksistensi KPK kan memang atas dasar landasan yuridis yang memang tidak bisa dibantah, kenyataan maupun teoritisnya, karena ini kehendak rakyat lah, oleh karena merupakan kesepakatan antara presiden dengan DPR. Ya. Cuma kita kan bisa mengatakan sebagai pemikir rakyat yang independen, bahwa berpikirnya presiden dan berpikirnya DPR yang mewakili rakyat keliru. Gitu. Kelirunya itu tidak mutlak, bahwa ini kalau KPK dianggap sebagai tindakan darurat, ya oke. Nah, sekarang sudah berjalan sekian lama dengan terjadinya kontroversi ini, kalau kita berpikir secara kelembagaan kan tidak benar. Gitu. Solusinya bagaimana? Solusinya KPK mesti membuat dirinya sendiri mengakhiri kondisi daruratnya. Jadi untuk saya KPK memang ad hoc. Jadi KPK memang sangat dibutuhkan dalam kondisi darurat korupsi seperti sekarang ya Pak Kwi? Ya, lah oleh karena darurat ini mendalam, akarnya meluas, lalu sejarahnya juga lama, sehingga ini oleh karena itu mintalah KPK yang tidak melekat pada kepolisian dan kejaksaan untuk memikirkan yang komprehensif. Pencegahan itu ya mereka semua pencegahan, tapi pencegahannya kan represif atas dasar hukuman sehingga takut. Jadi ini tidak, ini pencegahannya harus betul-betul didasarkan atas banyak faktor yang ikut berbicara, psikologi, lalu ya kebudayaan, sosiologi, semua harus ikut berbicara. Demikian Kwi Kian Gi, Beni Rahmadi, Pas FM.